dari awal ku cinta yang ada padamu. Dari dulu ku yakin ku takkan menyesal. Kau segar dan menyejukkan, tak mungkin kau ku lukai. Ku cium kau tanpa rencana. Ada selama kau inginkan, apa yang telah ku beri itu yang terdalam. Kau segar dan menyejukkan. Meski tanpa rencana.